بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, masih membicarakan tentang beberapa hukuk. Al-hukuk yakni hukukul zauj ala zaujah, beberapa hak-hak suami atas seorang istri. Naam, kewajiban yang harus ditunaikan di hadapan suaminya. Di mana pada pembahasan yang lalu, barakallahu fikum, kita telah sebutkan beberapa poin penting. Maka pada kali ini insyaallah kita melanjutkan pembahasan tentang bagaimana hak yang harus diperhatikan oleh seorang istri kepada suaminya. Karena Allah mengatakan walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan atas para istri itu memiliki hak-hak yang harus diberikan kepada suami, na'am, dengan cara yang ma'ruf. Ya, sebagaimana suami juga punya kewajiban untuk berusaha bagaimana bertanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti, karena akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapannya dengan memberikan yang terbaik. Demikian pula seorang istri, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bagi mereka beberapa hukuk-hukuk yang harus diberikan kepada suami dengan cara yang ma'ruf. Jadi antara pembahasan yang kita akan angkat kali ini adalah tentang khidmatul mar'ah li zaujiha, berkhidmahnya seorang istri kepada suami. Berkhidmah artinya memberikan pelayanan, memberikan bantuan, ya, membantu atas suami. Ya, terkhusus adalah perkara-perkara yang terkait dengan rumah tangga, ya. Ya, karena suami memiliki rumah. Dan ketika Allah beri rezeki anak, suami pergi meninggalkan rumah dengan meninggalkan anak-anaknya, harta-hartanya. Rumah butuh dirawat. Ya. Kalau dia punya kendaraan, kendaraan juga perlu dijaga, dirawat. Punya anak, apalagi anak, harus dijaga dan dirawat. Ya. Rumah perlu dibersihkan, dijaga. Barang-barang di rumah juga dijaga, dirawat. Ini adalah salah satu di antara hal yang diperhatikan, perlu diperhatikan oleh seorang istri. Karena suami tidak mungkin mengurusi seluruh bagian yang dimiliki dari harta-hartanya. Ketika dia keluar rumah, harta ditinggalkan. Maka siapa yang menjaga dan merawatnya? Nah ini. Oleh karena itu, barakallahu fikum, berkhidmah kepada seorang suami dengan memberikan kebaikan, ta'awun alal birri wa taqwa. Ini salah satu di antara bagian penting yang perlu dibahas agar seorang istri memahami bahwa saya, dia itu punya kewajiban untuk menjaga, merawat, memelihara, membantu suami di saat suami meninggalkan rumahnya. Ya, belum lagi pakaian harus dicuci, dijemur. Dijemur ya Pak kan? Kadang disetrika, ya. Iya. Itu dimasukkan lemari, dirawat, dijaga. Pekerjaan seperti ini mungkin berat bagi seorang suami. Maka disinilah dibutuhkan andil besar bagi seorang istri. Belum lagi butuh sarap, pagi-pagi mau berangkat, butuh minum kopi, teh, atau air yang ya cocok bagi dia. Ya, air putih yang dianget barangkali, ya. Ya, sesuai dengan keadaannya. Belum lagi mungkin sarapannya. Yang seperti ini, walaupun suami itu punya kekuatan fisik, namun kadang seorang suami tidak mampu melakukan pekerjaan yang kelihatannya ringan ya. Kelihatannya ringan, memasak, merapikan. Sebenarnya kalau itu, barakallahu fikum, dilihat secara kasat mata ringan. Tapi kadang suami dengan segala kesibukannya, yang ringan tadi tidak mampu untuk dikerjakan. Begitu ya? Iya, Ustaz. Iya. Nah, disinilah andil besar bagi seorang istri. Maka berkhidmah terhadap suami bagi seorang istri ini dibahas oleh para ulama rahimahumullah. Maka sebagian ulama menyebutkan bahwa berkhidmahnya seorang istri terhadap suami adalah bagian penting dari bab husnul mu'asyarah. Husnul usyrah lahu. Ini masuk pada bab husnul usyrah. Bagusnya pergaulan yang dilakukan istri terhadap suami. Adapun hukumnya, wajib atau mustahab. Nah ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian berpendapat wajib seorang istri berkhidmah kepada suaminya. Dan ini yang dikuatkan oleh beberapa ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya. Juga yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Naam. Yang berkhidmah, mentaati suami sesuai dengan batas kemampuannya. Ya. Dan di antara ulama yang menyebutkan tentang wajibnya itu berdasarkan adillah-adillah yang pertama. Dari yang pertama yang menunjukkan demikian adalah hadis Masohan Asma binti Abi Bakar. Hadis yang sahih yang datang dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Annaha qalat, bahwasanya Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha berkata, kuntu akhdimu Zubair khidmatal bait kullah. Aku adalah wanita yang melayani Zubair ibni Awam dalam urusan rumah tangga. Bahkan dia katakan kullah, seluruhnya. Iya. urusan-urusan rumah tangga, kata Asma, kuntu akhdimu Zubair khidmatal bait kullah. Aku menjadi pelayan rumah bagi Zubair bin Awam dalam segala urusan rumah tangganya. Luar biasa. Ya. Perhatikan bagaimana khidmahnya Asma binti Abi Bakar, putra seorang khalifah. Ya, karena bapaknya siapa? Abu Bakar Siddiq. Dan dia sepeninggal Rasulullah SAW menjadi seorang khalifah. Tapi lihat bagaimana tawadhu'nya. Wa kana lahu faras. Zubair bin Awam itu miliki kuda. Wa kuntu asusuhu. Maka aku yang merawatnya. Ya, insyaallah. Kuda tunggangan suami diapakan? Dirawat istri. Ya, merawat kuda beda merawat motor ya. Dimandikan, kuda juga dimandikan, dirawat. Ya. Wa kuntu ahfisulah, bahkan aku yang memberikan rumput. Ya. Membantu suami sampai kudanya dikasih apa? Rumput. Rumput. Masyaallah. Luar biasa. Wa qumu alaih, dan aku juga menjalankan tugas-tugas yang dimiliki oleh Zubair bin Awam dalam urusan ini. Iya. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Hadis Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini kata Ibnu Hajar rahimahullah menunjukkan, naam, bagaimana Fatimah Asma binti Abi Bakar istadalla bihadhihi al-qissah. Dari hadis ini diambil faedah oleh Ibnu Hajar bahwa ala annal mar'ah al-qiyam bi jami'i ma yahtaju ilai zawjuha minal khidmah. Dijadikan dalil oleh beberapa ulama bahwasanya bagi seorang istri ikut membantu menjalankan tugas-tugas yang dibutuhkan oleh suaminya sebagai bagian dari khidmah pelayanan. Dan ini yang dipegang oleh Imam Ats-Tsaur, Abu Tsaur dan ulama-ulama yang lain. Ya. Sehingga barakallahu fikum, sekalipun Asma binti Abi Bakar wanita yang syarifah memiliki kemuliaan, ya. Dan ketika dia mampu untuk berkhidmah kepada suaminya dengan sesuatu, maka dia memberikan apa yang terbaik untuk suaminya. Terlebih suaminya adalah orang yang memiliki kesibukan dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tahu Asma binti Abi Bakar putra khalifah Abu Bakar Siddiq. Dikata Ibnu Hajar di dalam hadis ini bahwasanya Asma berusaha memberikan khidmah kepada suaminya dan bersabar ala dzalik terhadap hal tersebut ala syuhuli zaujiha wa abiha bil jihad, karena kesibukan bapak dan suaminya di dalam berjuang di jalan Allah wa khairihi mimma ya'muruhum bihi annabiyyu wa yuqimuhum fih, dan apa yang dilakukan oleh bapak dan suaminya dalam menjalankan yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu la yatafarraghun lil qiyam fi umril bait. Bapaknya dan suaminya itu tidak memiliki kesempatan untuk menjalankan tugas-tugas yang ada di dalam rumahnya. Ya, sampai yang demikian itu dikerjakan oleh siapa? Oleh istri. Apalagi karena tidak memiliki kemampuan mencari pembantu atau mencari budak. Ya. Sehingga Asma binti Abi Bakar dia rela mengerjakan pekerjaan-pekerjaan seperti ini sebagai bentuk khidmah ta'awun alal bir wa taqwa kepada suaminya. Ya. Dan inilah sehingga penting bagi seorang muslimah, ya, ketika menjalankan tugas-tugas rumah tangganya, niatkan ikhlas, mengharap pahala di sisi Allah, walaupun itu terasa apa? Berat, berat ya, dari pagi sampai malam. Yang dia lihat adalah dapurnya, kamarnya, ya, dapur, kamar, apalagi ruang depan, ruang belakang, urusan rumah tangga, belum lagi anak, ya. Dan ini barakallahu fikum merupakan suatu amalan yang mulia, ya, amalan ibadah yang mulia, sehingga para salaf berusaha bersabar menghadapi yang demikian itu. Lihatlah kisah bagaimana Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang kedua, masabata anna Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanat taqum bil amal fi baitiha. Dalil yang kedua adalah kisah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Fatimah, beliau adalah putri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengerjakan tugas-tugas rumah tangganya. Ya, ya, ngadoni roti, ya, ngadoni tepung untuk dibikin roti, belum menumbuknya, ya. Kalau zaman sekarang mungkin tinggal masuk selipan, ya. Tak perlu masuk ke pasar atau ke supermarket, ya, tinggal ambil berbagai macam kebutuhan, keluarkan uang, selesai sudah, ya. Kalau zaman dulu harus menumbuk dulu, menjemur dulu, belum lagi ngadonin, ya, baru dimasak, belum lagi pakaian anak-anaknya. Kalau dulu mesinnya manual, mesin tangan, ya. Iya. Kalau sekarang tinggal pencet, masukkan mesin, nah, ditungguin sambil mengerjakan yang lain, tahu-tahu sudah apa? Bersih. Bersih, kering dengan jemur, luar biasa. Ya, maka pekerjaan rumah tangga, ya, dia adalah putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kerjakan sendiri, sampai mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang dia hadapi dari pekerjaan rumah tangganya, dan meminta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seorang pembantu. Minta seorang pembantu. Ya. Maka karena begitu banyaknya pekerjaan rumah tangga sehingga menjadi sebab menginginkan ada seorang pembantu yang bisa membantu urusan rumah tangganya. Ketika itu Rasulullah SAW datang menemui keduanya, yakni Ali bin Abi Thalib dan putrinya Nabi SAW, Fatimah, istri dari Ali bin Abi Thalib. Katanya, ala adullukuma ala khairin mimma sa'altuma. Maukah aku tunjukkan perkara yang jauh lebih baik dari apa yang kalian minta? Minta apa tadi? Pembantu. Minta pembantu. Ya. Idza akhadtuma madaji'akuma au awaituma ila firasyikuma fasabbiha salasan wa salasin. Muka aku tunjukkan suatu hal yang lebih baik, lebih bagus dari apa yang kalian minta dari seorang pembantu. Apabila kalian mau tidur, berbaring di tempat tidur kalian, bacalah subhanallah 33 kali. Wahmada salasan wa salasin. Bacalah alhamdulillah 33 kali. Wa kabbira arba'an wa salasin. Allahu akbar. Baca takbir 34 kali. Jadi berapa semuanya? 100. Kata beliau SAW, fa huwa khairun lakuma min khadimin. apa yang kalian baca sebelum tidur, tasbih, tahmid, takbir, itu jauh lebih baik dari apa yang kalian minta berupa seorang pembantu. Iya. Karena akhirat lebih baik daripada dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan apa? Dunia. Jadi dengan dia berzikir kepada Allah, ya, dengan dia hatinya diisi dengan zikir, akan muncul kekuatan. Kekuatan apa ini? Kekuatan batin. Ya. Jangan mengeluh kepada banyak orang. Mengeluhlah kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, kekuatan zikir itu luar biasa. Di saat menghadapi pekerjaan yang berat, menyelesaikan urusan rumah tangga, sebelum tidur membaca apa? Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar, masing-masing 33, 33, 34. InsyaAllah Allah Ta'ala akan menolong hamba, karena Allah telah menjamin, fadkuruni adkurkum, ingatlah aku, aku akan mengingat kalian. InsyaAllah. Kalau orang melihat, ah, pekerjaan sebanyak itu tidak mampu kamu kerjakan, mestinya kamu pembantunya 3. Karena dari depan, belakang, urusan yang ada dalam rumah tangga itu dipegang oleh 1 orang. Orang melihatnya tidak mampu. Tapi Masya Allah, Allah memberikan apa? Kekuatan dan kemampuan kepada seorang wanita. Maka banyak berzikir kepada Allah. Ya, jangan berzikir yang macam-macam. Menuntut yang suami kadang tidak mampu. Bagaimana nyari pembantu? Pembantu aja gajinya 400 misalkan. Sedangkan dia dapat apa rezeki dalam 1 bulan paling banter 500 misalnya. Berarti cuma megang uang berapa? 200. Nah, gimana ini? Maka insyaallah mohonlah kepada Allah Azza wa Jalla yang terbaik. Siapa tahu dengan berzikir tadi Allah Ta'ala akan memberikan kekuatan. Ya. Ini baca takbir. Sampai dikisahkan bahwa yang seperti ini adalah amalan yang mulia. Berzikir kepada Allah sehingga akan menjadikan seorang diberi oleh Allah Azza wa Jalla kebaikan yang lebih baik, karena akhirat lebih baik daripada dunia. Nah, ini kisah istri Ali bin Abi Thalib, khalifah yang 4. Seorang khalifah 4. Luar biasa. Kesabaran para salaf dalam mengurusi urusan rumah tangga, dalam rangka berkhidmah kepada para suami. Ya. Oleh karena itu, barakallahu fikum, dikisahkan pula sahabat bernama Jabir ibni Abdullah. Jadi hadis yang 3 ya. Dikisahkan dari jalan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu annahu tazawwaja sayyiba. Wa Jabir bin Abdullah, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu menikah dengan seorang janda. Ya, seorang apa? Janda. Pada Jabir ini seorang yang masih berjangan, tapi milih apa? Janda. Janda. Padahal biasanya kebanyakan orang kalau masih bujang nyari yang perawan. Yang perawan, bukan janda, ya toh? Ya. Oh, yang sudah punya istri, misalkan ditinggal mati istri, cari yang lain juga carinya yang perawan juga. Bukan janda biasanya. Kayaknya yang jangan janda. Tapi Masya Allah, bagaimana fikih para sahabat? Di antara sahabat Jabir, ternyata alasan dia memilih seorang janda dikisahkan di sini. Ketika bertemu dengan Nabi SAW, Jabir ditanya, hala bikran tula ibuha wa tula ibuka, watudoji'akaha watudoji'akaha halat bikron. Kenapa engkau tidak memilih seorang gadis? Tulah ibaha, kamu bisa bermain-main dengannya. Watulah ibak, dan dia juga bisa bermain denganmu. Watudohikaka, watudohikaha, dan kamu bisa tertawa, membuat ketawa dia, atau sebaliknya. Fakultulahu, ina Abdullah, yani abahu halaka. Kata Jabir, bahwasanya bapaknya itu telah meninggal. Watarokabanat, dan meninggalkan beberapa anak-anak perempuan. Ya, ya. Jadi adik-adiknya itu kebanyakan adik-adik yang masih perempuan. Kecil, perempuan lagi. Ya. Maka dia memilih janda. Untuk apa? Fatazawajtu imra'atan takumu alaihinna watuslihuhunna. Ya. Aku memilih wanita walaupun dia janda agar dia nanti harapannya bisa menjalankan tugas-tugas, ya, merawat anak-anak, ya, yang masih kecil. Anak janda sudah, kalau dia sudah punya anak, insyaallah sudah pengalaman mendidik apa? Anak. Anak. Nah, ini saya harapkan dia bisa membantu saya. Karena adik-adik saya perempuan ini. Saya butuh istri sekaligus bisa merawat adik-adik saya. Maka Nabi SAW tidak mengingkari. Nabi SAW tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh Jabir bin Abdullah. Ya. Bahkan Nabi justru mendoakannya barakallahu lak. Semoga Allah memberkahi pernikahanmu. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari nomor 2097 wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i, hadis sahih. Sehingga para hadirin, dari kisah-kisah para salaf, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ini dijadikan adillah oleh para ulama kita rahimahumullah tentang kewajiban berkhidmah bagi para istri tayyib dalam hal yang tidak keluar dari ketaatan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Sampai kata Syekh Albani, ya, wa mimma la syakka fihi anna awwala ma yudkhilu fi dhalik al-khidmah fi manzilih. Tidak diragukan lagi bahwa yang pertama kali masuk dalam pengertian berkhidmah bagi seorang istri terhadap suami adalah fi manzilihi, tentang urusan rumah tangga suaminya. Ya, urusan rumah tangga suaminya. Dia punya rumah, dijaga. Jangan rumahnya dibiarkan berantakan. Ya, baju-bajunya juga diapakan? Dirapikan. Dirawat, dirapikan. Kalau bau, tidak sedap dia apa kan? Cuci. Dicuci, pasti pewangi. Biar suaminya pakai, masya Allah, harum, enak. Ya? Begitu. Ya. Berusaha merubik pelayanan yang terbaik. Wa ma yata'allaq bihi min tarbiyati awladih wa nahwi dzalik. Termasuk juga kalau Syekh Al-Albani rahimahullah, sayyid, adalah dalam hal tarbiyah anak. Ya, tarbiyah anak. Anak itu sangat dekat dengan ibunya. Dari awal dia lahir, tayyib, maka mulai dia dekat dengan ibunya. Ya, dari kecil. Maka ibu akan menjadi pendidik pertama bagi anak-anak suaminya. Maka di situ sebagai tanggung jawab khidmah. Karena tidak mungkin suami pergi ke kantor bawa si kecil, si bayi. Ya, tidak mungkin. Ya, maka dia berusaha memberi pelayanan yang terbaik terhadap anak-anaknya. Ya. Apalagi suami tidak mampu mencari pelayan, pembantu untuk rumah tangganya. Sehingga seorang istri hendaklah melakukan hal itu semua ikhlas, mengharap ridha Allah, Azza wa Jalla, mengharap pahala Allah Azza wa Jalla, ya, sehingga keringat yang dikeluarkan di dalam mengurusi rumah tangga, rumah suaminya, ya, menjaga anak-anaknya, harta suaminya, itu semua ya menjadi simpanan pahala. Dan hatinya hendaklah diisi dengan syukur kepada Allah dengan memperbanyak zikir. Sebelum tidur, baca subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Semoga itu akan menguatkan hati kita untuk tetap kokoh dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sebagai seorang istri yang salihah. Semoga ini bermanfaat. Apa yang kita kaji, segala salah dan kurang mohon maaf. Kami kembalikan pada ya. Saudaraku muslim dan muslimah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masih menemani Anda di kesempatan pagi hari ini, dan kini tiba saatnya sesi tanya jawab. Pertanyaan yang pertama, Ustaz. Berdosakah istri jika tidur beda kamar karena suatu hal? Tapi jika suami menginginkan, istri segera datang. Pertanyaan dari 083-863-338 sekian. Tafadhol, Ustaz. Ya. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Berkaitan dengan tidurnya seorang istri meninggalkan tempat tidur suaminya. Naam. Maka telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza bata al-mar'atu muhajirah fi rasa zawjiha la'alat al-malaikah hatta yusbiha." Apabila seorang istri tidur meninggalkan tempat tidur suaminya, maka malaikat melaknat wanita itu sampai datangnya waktu subuh. Dalam riwayat yang lain, hatta tarji'a, sampai kembali ke tempat tidur suaminya. Mutafakun alaih. Maka di sini para ulama rahimahullah yang dimaksud tempat tidur suaminya adalah kinayah anil jima', sebagai ungkapan bahasa yang menunjukkan makna jima', berhubungannya seorang suami dan istri, berhubungan badan yakni. Ya. Maka ketika istri tidur di tempat yang bukan diinginkan oleh suaminya, meninggalkan tempat tidur suaminya, ketika diajak malah milih tidur di tempat lain, maka dia mendapatkan laknat pada malam itu sampai datang waktu subuh. Tapi makna sampai waktu subuh ini bukan berarti maknanya kalau di siang hari juga demikian. Boleh maksudnya. Di siang hari sama. Kalau suaminya menginginkan dilayani di siang hari, kok dia menolak, ya dia mendapatkan laknat. Walaupun hadis ini hatat yusbiha, namun dalam lafaz yang lain, hatta yarba anha, sampai suaminya itu ridho. Namun ini terkait sekali dengan kalau dia meninggalkan tempat tidur suami, maknanya adalah karena ada udzur. Udzur yang dibenarkan oleh syariat. Udzur yang memungkinkan, memang itu disebut udzur secara syariat atau secara urf. Seperti secara syariat karena haid, karena nifas, ya, atau diajak berhubungan tapi bukan pada tempat yang dibenarkan oleh syariat, ya, atau karena uzur yang secara uruf itu memang tidak memungkinkan, sakit yang kalau justru kita melakukan hal itu tambah sakit, maka ini uzur namanya. Maka kalau ada uzur, maka para ulama itu mengecualikan. Ya, kalau ada uzur yang syar'i, maka ulama mengecualikan. Ya, jadi akan berdosa kalau dia meninggalkan acakan suami karena tanpa uzur yang disyariatkan. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi penanya tadi tidur di tempat lain, tapi ketika diajak dia siap melayani. Ya, ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keharmonisan pada keluarga ini. Ya, barakallahu fikum. Ya. Baik, pertanyaan yang kedua, Ustaz. Ya, assalamualaikum, Ustaz. Saya mau bertanya, apabila seseorang ingin bertobat dari perbuatan syirik, ya, apakah dapat diampuni? Sedangkan syirik itu dosa yang tidak bisa diampuni. Pertanyaan dari Ibu Supri di Purwokerto di 087-728-446, sekian-sekian. Monggo, Ustaz. Baik. Dosa syirik. Syirik itu adalah antaj ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Syirik itu kata Nabi SAW adalah engkau menjadikan tandingan bagi Allah sedangkan Allah yang menciptakanmu. Ya. Syirik sendiri kata ulama rahimahumullah terbagi menjadi beberapa macam. Ada syirik akbar. Apa syirik akbar? Seorang meyakini bahwa selain Allah itu sebagai pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan, mematikan, yang mengetahui barang gaib, yang mengatur alam semesta, ya, atau memberikan jenis ibadah kepadanya berupa sujud, menyembelih binatang, berdoa, istighosah. Ini syirik akbar dan mengeluarkan dari Islam. Adapun yang kedua syirik asghar. Syirik yang kecil. Dan ini banyak jenisnya seperti bersumpah dengan menggunakan selain Allah, ya, atau termasuk juga adalah riya, ya, beribadah tapi bukan untuk mengharap wajah Allah. Man sama'a sama'a Allahu bih, siapa yang ibadah supaya didengar orang, Allah akan perdengarkan. Wa man yura'i yura'i Allahu bih, hadis Bukhari dan Muslim, siapa yang ibadah supaya dilihat orang, Allah akan perlihatkan ibadahnya. Ini riya namanya, dan ini syirik asghar. Maka ketika orang berbuat syirik, di saat dia masih hidup berbuat syirik, kemudian dia ingin bertobat. Ingin bertobat. Entah syirik akbar atau syirik kecil, secara umum, itu disebutkan oleh Allah memang dosa yang tidak akan diampuni. Kalau orang itu mati dan belum bertaubat di saat masih hidupnya. Dalilnya apa? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni, ya, jika Allah ayyushraka bih, disekutukan. Ayyushraka bih ini kata Syekh Utsaimin adalah mencakup syirik akbar dan syirik asghar. Syirik yang besar dan syirik yang kecil. Ya. Allah tidak akan mengampuni bagi orang yang mati menghadap Allah Azza wa Jalla dan belum bertobat dari perbuatan syirik itu. Ya. Diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah tentang makna ayat ini. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Hada yadullu ala anna syirka wa a'zamu dhunub bihaitu inna Allah la yaghfiru li sahibihi illa idha taba minhu. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, ayat tadi yang kita baca surat An-Nisa, ya, ayat 48 menunjukkan bahwa syirik itu dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar. Kenapa? Di mana Allah tidak akan mengampuni bagi pelakunya kecuali apabila dia bertobat dari dosa itu. Ya. Jadi kalau kita masih diberi oleh Allah umur, kesehatan, kesempatan bertobat, bertobatlah dari semua dosa. Inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an. Sesungguhnya Allah selalu memberi ampunan atas segala dosa. Termasuk dosa kesyirikan di masa lalu. Apalagi dulu kita belum tahu. Ya. Karena sekedar terbawa oleh orang yang tidak tahu. Sekarang sudah ngerti. Ya, bertobat. Ya. Nah, yang menjadi masalah, orang itu mati dan tidak pernah bertobat, meninggalkan, menyesal, terus apa? Mencabut diri dari dosa syirik itu. Sudah ngerti, tidak mau tobat. Nah, ini. Ketika menghadap Allah, walaupun membawa sholat, membawa zakat, membawa ibadah-ibadah, ya, ternyata diharamkan oleh Allah masuk surga. Innallaha innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu annaru. Sesungguhnya Allah berfirman, sesungguhnya siapa saja yang mati membawa dosa syirik kepada Allah. Nah, ini tidak bertobat ya di saat masih hidup, haram baginya surga. Tempatnya di dalam neraka. Wa ma lidzalimina min ansor. Bagi orang yang berbuat syirik tidak dapat syafaat, penolong. Jadi kekal di dalam neraka. Walaupun rajin sholat, rajin zakat, tapi karena matinya masih membawa dosa syirik dan belum bertobat, Allah tidak akan memasukkan ke surga. Maka bisa bertobat selama nyawa belum di sampai di tenggorokan. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughahir. Allah selalu menerima taubat hamba selama nyawa belum sampai di mana? Tenggorokan. Nah, kalau sudah ngorok, orang kalau musakaratul maut itu suara ini di tenggorokan itu keluar suara. Suara orang mau mati, sakaratul maut itu. Yughahir. Nyawa sampai di tenggorokan, roh sampai di tenggorokan. Nah, itulah akhir taubat diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Wallahu a'lam bisawab. Pertanyaan yang ketiga, Ustaz. Ada lagi? Ada lagi, Ustaz. Ya? Satu lagi. Iya, ya, Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, saya mau tanya berapa hari batas nifas bagi wanita yang baru melahirkan? Pertanyaan dari 085-627-77. Sekian. Tafadhal, Ustaz. Baik. Batas nifas, para ulama ikhtilaf hal lahu haddun fi aqallihi wa aktsarihi. Para ulama itu berbeda pendapat tentang batas minimal dan maksimalnya nifas. Ya. Adapun Syekhul Islam rahimahullah menyatakan ketika ditanya tentang hal ini, wan nifasu la hadda li aqallihi wa la li aktsarih. Nifas itu adalah tidak ada batasan tertentu, sedikit dan terbanyaknya. Artinya hari terbanyaknya berapa, hari sedikitnya berapa. Itu kata Syekhul Islam. Sehingga walau qadiru anna imra'atan ra'at ad-dama akthar min 40 au 60 au 70, kalau ada orang melahirkan melihat darah masih keluar 40 hari, 60 hari, 70 hari, wa qata'a, lalu pada hari ke 60 70 tadi terputus darah nifasnya, maka berarti itulah batas nifasnya dia. Ya. Walakin idza ittashala fa huwa damun fasad. Namun kalau terus berlanjut berarti itu darah yang rusak. Istihadhah. Wal haddu 40, maka batas 40 fa innahu muntahal ghalib ja'at bihil athar. Batas 40 itu adalah batas yang ke umuman wanita-wanita. Karena wanita itu kesuburannya berbeda-beda ya. Ada yang haid nifasnya sampai 40, kadang 30 ya. Nah, itu namun yang ghalib, yang umum yang datang dalam asar itu 40 hari. Ya. Jadi lihat kebiasaan kita. Anak pertama nifas 40 hari. Nah, berarti anak kedua kemungkinan besar berapa? Biasanya 40 hari. Nah, kalau lebih berarti apa? Darah istihadhah. Ya. Itu di antara apa yang dinukilkan dari penjelasan Syekhul Islam rahimahullah taala, wallahu a'lam bishawab.